Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan dan senantiasa Allah berikan hidayah untuk senantiasa menambah amalan kebaikannya pada hari ini. Kembali saya Rangga hadir untuk menemani sahabat iDream semuanya di program kita yang kita sama-sama cintai, Manis Majelis Iman dan Islam, yang kembali hari ini kita akan masuk pada edisi hadis ya. Insyaallah hari ini seperti biasa akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Haidir LC. Beliau merupakan pembina dari situs panhajuna.com dan juga merupakan wakil ketua IKADI atau Ikatan Dai Depok. Hari ini kita akan masuki tema yang baru insyaallah ya. Sahabat iDream semuanya, jangan lupa kami mengingatkan juga untuk mendengarkan siaran ini bukan hanya bisa melalui frekuensi di 1044 AM, tapi sahabat iDream juga bisa mendengarkan dengan download aplikasi iDream Radio di Play Store. Kemudian juga jangan lupa untuk mengikuti berbagai macam informasi kita dengan memfollow berbagai macam akun media sosial kita. Ada Instagram iDream Radio, kemudian Twitter iDream Radio 1044, kemudian Facebook iDream Radio 1044 AM. Baik, saat ini sudah ada bersama kita, di tengah-tengah kita ada Ustadz Abdullah Haidir LC. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Alhamdulillah Ustadz. Hari ini tema apa yang akan dari takwa? Kita yaitu at-taqwa, tentang takwa. Tentang takwa ya. Oke, sahabat iDream. Hari ini tentang takwa, tentu tema yang sangat menarik bagi kita dan tema yang akan meningkatkan pemahaman kita di level takwa itu sendiri dan tentu semoga bisa meningkatkan amal soleh kita seperti itu. Tafadhol, silakan kepada Ustadz untuk prolog ya tentang takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Sahabat iDream di mana saja yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program Manis Majlis Iman dan Taqwa yang pada kesempatan ini akan melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin ya. Bab berikutnya yaitu babut taqwa. Bab tentang taqwa. Tentu saja istilah taqwa sudah sangat kita kenal dan ya akrab ya. Iman dan taqwa ya, dalam Al-Qur'an pun selalu disandingkan perintah keimanan dengan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dan banyak sekali ayat yang menyandingkan antara iman dan takwa. Ya, jika bisa atau jika boleh kita katakan bahwa takwa ini sesungguhnya adalah merupakan realisasi keimanan. Jadi kalau keimanan merupakan sebuah keyakinan, ya, juga sebuah pengakuan, maka dalilnya apa? Ya, buktinya apa? Indikasinya apa? Indikasinya adalah ketakwaan. Ya, jadi kalau katakanlah seseorang mengaku sesuatu, maka itu klaim. Klaim ini butuh bukti. Nah, buktinya itu takwa. Ya, maka selalu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah karena takwa adalah bukti keimanan. Takwa itu sendiri dari segi makna asalnya berasal dari kata-kata al-wiqayah. Al-wiqayah itu sesuatu yang dijadikan seorang untuk melindungi dirinya ya, dari apa saja ya. Makanya kalau dalam peperangan tuh namanya al-wiqaya itu tameng ya. Jadi kalau zaman dulu itu orang kalau berperang naik kuda untuk menghindari serangan musuh, apakah panah apakah pedang, dia pakai tameng ya, wiqaya ya. Nah, apa kaitannya dengan takwa ini? Takwa ini artinya kita melindungi diri kita dengan dari apa? Ancaman azab Allah subhanahu wa ta'ala dan berbagai macam kerugian dan bahaya yang datang kepada kita ya, akibat tidak bertakwa. Nah, bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari azab Allah, yaitu dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, itulah takwa. Ya, itulah takwa. Dengan begitu kita akan dapat melindungi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita baca langsung hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qila, ya, ada yang bertanya, ya, kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, man akramun nas, siapakah manusia yang paling mulia? Ya, qala, Rasulullah bersabda menjawab, atqahum. Singkat saja Rasulullah jawabannya. Ya, yaitu yang paling bertakwa di antara mereka. Ya. Faqalu, lalu mereka tanya lagi, laisa an hadza nas'aluk. Ya. Bukan itu yang kami mau tanyakan. Qala, ya. Lalu Rasulullah mengatakan lagi, fa Yusuf, Nabi Yusuf, Nabiullah adalah Nabiullah. Ibnu Nabiillah. Dia adalah anak dari Nabi Allah. Yusuf bapaknya siapa? Hah? Bapak dari Nabi Yusuf siapa? Nabi? Ah. Nabi ya? Nabi Ya'kub. Ya. Ibnu Nabiillah. Anak dari Nabi Allah lagi. Nabi Ya'kub anak dari Nabi Allah. Anak siapa dia? Nabi Ishaq. Ibnu Nabiillah lagi. Nabi Ishaq anak lagi dari Nabi lagi. Nabi Ibrahim. Jadi kalau ditanya, Nabi apa yang bapaknya, kakeknya, apalagi buyutnya, itu Nabi, hanyalah Nabi Yusuf. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan nasab yang sangat mulia. Jarang orang punya nasab silsilah yang sampai level 4 level gitu semuanya nabi. Biasa aja kalau orang juga misalnya bapaknya kiai. Bapaknya lagi belum tentu kiai, anak juga belum tentu kiai, gitu kan? Kalau ini enggak, anaknya kiai, bapaknya kiai, kakeknya kiai, kakeknya lagi kiai, itu betul-betul nasab yang sangat mulia. Artinya kalau seandainya ukurannya adalah nasab, maka Nabi Yusuf ini adalah orang yang sangat sangat mulia. Bayangkan dia seorang nabi, bapaknya nabi, bapaknya lagi nabi, bapaknya lagi nabi. Tapi kata sahabat ini, para sahabat masih berkata, qalu laisa an hadza nas'alu. Ya, bukan itu yang kami tanyakan. Qala, maka Rasulullah mengatakan, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Apakah yang mau kalian tanyakan kepadaku tentang ma'adin? Ma'adin itu dari kata-kata ma'adin. Ma'adin itu barang tambang. Apakah tentang ma'adinil Arab? Maksudnya adalah orang-orang Arab. Tentang apa namanya bangsa Arab yang kalian tanya kepadaku, tas'aluni. Maka Rasulullah mengatakan langsung, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Orang-orang yang terbaik di kalangan mereka pada masa jahiliyah adalah orang-orang yang terbaik di antara mereka di dalam Islam. Tapi dengan catatan, idza faquhu, apabila mereka faqih. Faqih di sini para ulama menyebutkan, yaitu kalau Imam Nawawi sendiri langsung menjelaskan, alimu ahkamas syar'i, orang-orang yang mengerti hukum-hukum syari, hukum-hukum syariat. Ya, jadi hadis ini memberikan beberapa pelajaran dan faedah yang sangat berharga. Ya, yang pertama adalah tentu saja dengan jelas dan tegas Rasulullah menyebutkan bahwa standar kemuliaan seseorang di hadapan Allah adalah ketakwaan. Dan mestinya itu pun menjadi standar yang kita gunakan. Standar yang kita gunakan. Secara praktis juga secara umum manusia, orang, secara umum akan mengambil standar tersebut secara fitrah. orang bertakwa, taat kepada Allah, beriman kepada Allah dengan sebenar takwa ya, dengan utuh. Ya, takwa bukan hanya sebatas satu permasalahan satu sisi, tapi utuh. Maka insya Allah dia akan menjadi orang yang sangat mulia. Dan sudah pasti di sisi Allah dia sangat mulia. Meskipun boleh jadi dalam kasus dan situasi tertentu ada orang yang sangat bertakwa, namun dia mendapatkan perlakuan buruk misalnya, ya, karena kezaliman orang, karena permusuhan orang, mungkin saja. Tapi di sisi Allah itu tidak berubah. Tapi dalam hukum sosial secara umum, ya, selagi sesuatu berjalan normal, selagi orang juga memandang secara objektif, ya, tidak dipengaruhi oleh permusuhan, dendam dan lain sebagainya, umumnya orang akan melihat orang yang bertakwa itu adalah orang yang mulia. Ya, kenapa? Ya tentu saja takwa tak lain merupakan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita untuk melakukan segala sesuatu yang mulia, meninggalkan segala sesuatu yang tercela. Dan tidaklah apa yang Allah perintahkan itu kemuliaan dan apa yang Allah larang itu mesti kehinaan. Nah, takwa itu substansinya begitu. Bagaimana kita taat, patuh kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Hadis ini juga memberikan satu makna juga bahwa perkara nasab ya tidak bisa tidak juga kita akui menjadi salah satu faktor kemuliaan seseorang. Ya, bagaimanapun secara hukum sosial kita melihat ya, anak dari seorang mulia, seorang tokoh, dia akan mendapatkan sedikit banyak kemuliaan tersebut. Ya. Maka seorang muslim juga hendaknya memperhatikan nasabnya. Ya, maka diperintahkan untuk memperhatikan nasabnya siapa dan siapa. Ya. Akan tetapi perkara nasab ini bukan perkara yang mutlak sifatnya. Ya. Dia dikaitkan dengan juga ketakwaan. Maka kalau Rasulullah mengatakan yang mulia kalau seandainya tinjauannya nasab adalah Nabi Yusuf, anak Nabi. Ya, ya jelas ya, bukan cuma masalah karena siapa bapaknya, siapa kakeknya, tapi Nabi Yusuf sendiri adalah orang yang bertakwa. Bapaknya orang bertakwa, kakeknya lagi tentu lebih bertakwa. Artinya nasab ini dapat menjadi faktor kemuliaan, akan tapi secara mutlak dia menentukan kemuliaan kalau diiringi dengan takwa. Dan terakhir kebalikannya tentu saja. Apalah arti nasab yang dibangga-banggakan memiliki kemuliaan. Ya, sekarang banyak orang mengaku anak ini, keturunan ini dan lain sebagainya. Namun kalau dia tidak memiliki ketakwaan, di sisi Allah dia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Bahkan di tengah manusia pun juga orang akan mencibir kalau dia hanya sekedar menjual apa keturunannya, nasabnya, silsilahnya, sementara sikap dan keturunan dan perlakuannya tidaklah menunjukkan sebagai orang yang bertakwa. Dan terakhir, termasuk juga sesuatu yang dapat membuat kemuliaan adalah kalau dia membekali dirinya dengan ilmu syariat. Ya, jadi inilah pelajaran yang sangat mendasar sahabat Adrim sekalian tentang pentingnya kita ketakwaan. Ya. Kalau dilihat secara umum di sini, yang paling dasar, yang paling utama, usahakan ya, siapapun kita, ya, walaupun mungkin kita lahir dari keluarga biasa saja, orang tua biasa saja, tapi kalau kita bertakwa, maka itu adalah standar kemuliaan. Ya, syukur-syukur nasab memiliki nasab yang bagus dan juga bisa ditambah dengan ilmu. Ya, salah satu tangga ketakwaan yang dapat kita raih dan kita wujudkan atau tangga untuk mewujudkan ketakwaan adalah ilmu. Ya, karena takwa itu tadi melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Kalau kita enggak punya ilmu, bagaimana kita bisa mewujudkan takwa? Sahabat Adrim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang takwa, sesungguhnya kita berbicara tentang nilai-nilai ajaran Islam secara keseluruhan, ya. Bukan parsial, bukan sebagian-sebagian. Artinya ketika kita berbicara tentang takwa, maka kita berbicara tentang semua aspek zahir, batin, ya, terkait dengan ibadah, ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berdimensi apa namanya, misalnya pribadi, keluarga, masyarakat, bernegara, ya. Kemudian juga masalah-masalah yang sifatnya akhlak, muamalah, interaksi sosial, ya. Kemudian juga masalah-masalah yang terkait dengan apa istilahnya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, itu semua terkait dengan takwa. Artinya memang takwa itu seluas Islam itu sendiri. Jadi bukan dia sesuatu yang hanya dibatasi dengan satu dua sisi saja, satu dua praktek dan pengamalan. Ya, meskipun juga tidak kita ingkari. Jadi takwa bukan hanya sebatas kemudian seorang rajin ke masjid, oh dia orang bertakwa. Ya, ya betul, itu bagian dari ketakwaan. Ya, bagian dari ketakwaan. Ya, tapi juga harus dia wujudkan ketakwaan tersebut saat dia berdagang misalnya, saat dia berkeluarga, saat dia bergaul, saat dia berinteraksi, ya, dan sebagainya. Jadi ketakwaan itu, kita berbicara ketakwaan berarti seluas ajaran Islam itu sendiri, ajaran Islam itu sendiri. Nah, ini yang harus menjadikan apa istilahnya pemahaman kita, ya, karena memang janji dari ketakwaan itu sangatlah besar. Ya, janji dari ketakwaan sangatlah besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya, siapa yang bertawakal kepada Allah akan kami berikan jalan keluarnya dan akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Dalam ayat lain juga Allah katakan, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kalian furqan. Ya, furqan adalah kemampuan untuk dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, sering terjadi kasus dan situasi ini, kok orang rajin sholat misalnya, ya, tapi kok katakanlah kehidupannya banyak problem dan banyak masalah, ya, di satu sisi itu bisa jadi merupakan ujian dari Allah atas ketakwaannya. Akan tapi di sisi lain boleh jadi pandangan dia tentang takwa masih belum utuh. Ya, pandangan takwa masih baru sebatas pada pengamalan dari aspek-aspek ritual atau ibadah mahdhah. Padahal takwa juga termasuk takwa ketika seseorang beribadah kepada Allah dan dia sungguh-sungguh dalam bekerja. Itu takwa juga. Ya. Jadi jangan dipahami takwa itu artinya hanya sekedar kita berzikir, baca Quran. Termasuk takwa kita sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh mencari nafkah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mencari nafkah, mencari penghidupan yang baik, ya, mendapatkan kebaikan. Ya, itu diperintahkan oleh Allah. Bahkan kita tahu bagaimana Allah perintahkan itu setelah kita selesai sholat Jumat. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu sudah selesai sholat, bertebaranlah di muka bumi dan carilah apa namanya karunia Allah. Jadi itu bagian dari takwa juga. Jadi jangan kemudian kita pahami ketakwaan membuat kita akhirnya abai, ya, dengan tuntutan-tuntutan duniawi kita. Bahkan sesungguhnya itu pun juga menjadi salah satu sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk takwa juga misalnya adalah kita semangat menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu dalam Islam diperintahkan. Ya, jadi jangan sampai kesan takwa kemudian akhirnya orang sholat zikir kemudian dia enggak peduli dengan menuntut ilmu. Ya, itu bagian dari takwa. Ya, betapa banyak ayat-ayat, hadis-hadis yang memerintahkan kita dan mendorong kita untuk menuntut ilmu. Ya, untuk menuntut ilmu. Ya, ketakwaan juga menuntut kita untuk misalnya hidup bersih, hidup teratur, ya, tidak kotor, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak sembarangan dan seterusnya. Karena itu juga bagian dari takwa. Kenapa? Karena takwa Allah memerintahkan kita untuk hidup teratur, untuk hidup bersih, untuk hidup terkontrol. Allah senang dengan orang-orang yang suka mensucikan diri. Allah subhanahu wa ta'ala senang dengan orang-orang yang suka menjaga kebersihan, orang-orang yang berwudu, orang-orang yang mensucikan diri, atau orang-orang yang menyingkirkan kotoran dan gangguan dari jalan. Itu kan takwa. Jadi konsep takwa ini harus kita jadikan sebagai satu instrumen yang terus mengawali dan membekali kehidupan kita dalam berbagai macam situasi dan kondisi. Jadi jangan hanya kemudian kita artikan takwa ini pada satu sisi dan bagian dalam kehidupan kita. Sehingga seorang muslim mestinya adalah dia orang yang dekat pada Allah, rajin beribadah kepada Allah, tapi dalam berbagai macam aspek kehidupan yang dia geluti, yang dia jalani, dia tetap membawa nilai-nilai ketakwaan tersebut dalam setiap aktivitasnya. Dan insya Allah kalau setiap langkah dan aktivitas dia selalu menyertakan ketakwaan kepada Allah, insya Allah segala sesuatunya akan terkontrol. Segala sesuatunya akan terkendali, terarah, dan berkualitas. Makanya juga janji Allah kepada orang-orang bertakwa atau masyarakat, bahkan penduduk negeri yang bertakwa, janjinya sangat besar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, akan kami bukakan kepada mereka barokah-barokah dari langit dan bumi. Ini bukan sembarangan, bukan sesuatu yang sederhana. Dan kita bisa lihat berarti ketakwaan di sini memang sesuatu yang sangat besar sekali, mengundang kebaikan-kebaikan yang ada. Nah, maka bisa juga dipahami kalau seandainya kita lihat kondisi dan situasi dengan segala kebaikan yang sangat besar, dengan segala potensi yang sangat besar di suatu negeri, katakanlah negeri kita, kalau boleh kita katakan negeri ini, apa kurangnya? Di laut, di hutan, di darat, di sungai, sumber daya alam, sumber daya manusia, luar biasa. Tapi masih kita lihat di sana sini segala sesuatu yang masih memprihatinkan. Artinya ada satu faktor yang harus mampu kita renungi dan kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Ada sesuatu yang terjadi. Kalau boleh disederhanakan, ada ketidakberkahan atau kurangnya keberkahan dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sementara tidak sedikit banyak negara-negara atau negeri-negeri lain yang potensinya di bawah kita, namun mereka lebih maju, lebih baik, lebih sejahtera dan seterusnya. Bukan berarti kemudian kalau gitu kita ikut mereka lah dengan segala kekufurannya, dengan segala sikapnya. Tidak. Kita sudah punya bekal, kita sudah punya landasan yang kuat untuk mendapatkan kemakmuran, kebahagiaan, keberkahan tersebut. Apa? Keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal masalahnya tadi, takwa inilah yang harus kita mindset, kita set kembali, kita pahami kembali agar mindset kita tentang takwa tidak hanya sebatas pada aspek-aspek ritual, tapi juga pada semua aspek kehidupan. Kalau kita berpakaian, jadilah orang yang bertakwa dalam berpakaian. Kalau kita mengkonsumsi makanan, jadilah kita orang yang bertakwa dalam mengkonsumsi makanan. Kalau kita mencari pekerjaan, bergaul, bahkan seandainya seorang pejabat, politisi, pemimpin, jadilah orang atau pemimpin atau pejabat yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu sudah diwujudkan, insya Allah. Sebenarnya ini bukan sebatas masalah brak gitu Allah kasih keberkahan gitu ya, sesuatu yang boleh dikatakan mukjizat, sesuatu yang boleh dikatakan apa namanya fantastis, tidak. Tapi memang logika sederhana, sangat sederhana. Logikanya sangat sederhana. Ketika penduduk satu negeri atau individu-individu yang ada bertakwa dengan ketakwaan yang seutuhnya, mestilah akan timbul kebaikan dan ketentraman, bahkan juga kesejahteraan di tengah masyarakat, di tengah masyarakat. Karena segala sesuatunya sudah Allah sediakan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, instrumennya itu adalah takwa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat Yadrim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menjelaskan atau membicarakan tentang keutamaan-keutamaan takwa dan bagaimana realisasi dari takwa tersebut, maka juga selain kita berupaya untuk selalu mewujudkannya, maka hendaknya kita berupaya juga untuk menjadikan takwa, ketakwaan ini sebagai ya barometer juga dari pilihan-pilihan kita, begitu ya. Maka kalau pilih teman, pilihlah teman yang bertakwa. Bahkan kalau pilih apa namanya jodoh, wah itu jelas takwa juga. Jadi jangan sekedar wah ini cakep nih, asik nih, nggak begitu. Nyaman nih kalau ngobrol. Nyaman, gitu ya. Jangan cuma dilihat itunya. Lihat takwanya, dan itu pesan Rasulullah langsung. Kata Rasulullah, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, itu takwa. Fazawiju, maka nikahkanlah. Alhamdulillah. Anak kalian. Ya. Kalau enggak, kata Rasulullah apa? Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ya, akan banyak fitnah dan kerusakan di muka bumi. Jadi keterpilihan kita hendaknya kita utamakan, kita cari orang yang bertakwa, tentu dengan ketakwaan dengan mana yang utuh tadi. Ya, dengan ketakwaan dengan mana yang utuh tadi. Ya, mencari pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Nanti kita akan ada pemimpin atau juga anggota legislatif segala macam. Itu pun juga hendaknya barometer ketakwaan harus menjadi salah satu acuan, bahkan kalau kita bilang katakan acuan yang utama. Acuan yang utama. Ya. Pekerjaan juga begitu. Harus kita selaraskan ini pekerjaan ini dengan ketakwaan kita, bermasalah enggak? Begitu ya. Jangan sampai asal oh gajinya besar segala macam tapi enggak bisa sholat. Begitu ya. Enggak bisa sholat. Atau juga pekerjaannya menggiring kita pada kemaksiatan. Wah, ini kalau kerja di sini tiap malam Minggu kita diajak minum-minum. Kalau minum air putih aja mending. Ya. Nah, kalau kayak gitu bermasalah, harus kita ambil sikap. Jangan kemudian, wah oh, sayang nih, apa namanya, gajinya gede, segala macam. Tidak. Ya, jadi harus punya sikap juga, begitu. Ya. Artinya kita harus sikap. Enggak bisa. Jangan sampai ketakwaan kita korbankan hanya karena kesenangan saat, keuntungan saat dan lain sebagainya. Insya Allah. Kalau kita punya sikap seperti itu, walau kesannya kita mungkin meninggalkan sesuatu yang sangat menguntungkan, akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Lebih baik. Dan Allah sudah hadis atau Rasulullah atau juga diriwayatkan dari Rasulullah atau paling tidak para ulama memberikan juga satu statement yang sangat tegas, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi jangan takut ya. Kalau aduh ini kalau sayang nih, insya Allah akan Allah ganti dengan rizki yang lebih baik, teman yang lebih baik, sesuatu yang lebih baik. Kalau landasan-landasan pandangan pilihan-pilihan kita adalah takwa. Dan tentu saja lebih baik di sini tidak harus selalu berarti materi ya, ketenangan, keberkahan. Mungkin saja mungkin ya, ketika kita cari tempat kerja atau profesi yang lebih dapat mengantarkan kita kepada takwa, walau gajinya lebih sedikit akan tapi memberikan ketentraman, ketenangan, keberkahan. Ya, tidak selalu orang kemudian mendapatkan penghasilan lebih besar, ya, padahal di dalamnya perkara-perkara yang diharamkan, tidak selalu dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan itu fakta sih yang dapat kita lihat sering. Ya, bagaimana orang ringan sekali melakukan perkara-perkara yang diharamkan hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar, Namun dari keuntungan yang besar, harta yang banyak tidak mendatangkan kebaikan bagi kehidupannya. Maka menjadi catatan berat besar bagi kita dalam kehidupan ini untuk menjadikan takwa sebagai barometer dari segala pilihan-pilihan kita. Ya, apa saja? Tadi sudah kita sebutkan masalah jodoh, masalah pekerjaan, ya, masalah penghidupan, masalah pergaulan. Ya, jadikan takwa itu sebagai barometer kita. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang sekiranya ini emang bagus, emang murah dan lain, tapi apakah ini benar, apakah halal, apakah haram, itu harus menjadi standar kita. Ya, jangan asal saja. Ya. Sekarang tidak sedikit orang tidak memperdulikan hal tersebut. Ya. Asal yang penting dia senang, yang penting dia cinta, dan akhirnya dia langgar ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia langgar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau seandainya dia mau bertakwa, walaupun dia akhirnya meninggalkan sesuatu yang sepintas ya mendatangkan keuntungan, kesenangan, kenikmatan, insya Allah sebagaimana tadi sudah dinyatakan akan Allah ganti dengan yang lebih baik, dengan yang lebih baik. Karena ketakwaan sebagaimana kita katakan tadi tidak lain merupakan kehendak Allah agar hidup kita lebih baik dan lebih teratur. Dan kalau kita lihat bagaimana contoh para sahabat ya, yang menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian saat mereka memilih ketakwaan sebagai jalan hidupnya sehingga Allah seringkali ganti dengan yang lebih baik. Contoh yang mungkin sangat sederhana atau sering kita dengarkan, bagaimana seorang sahabiyah Ummu Sulaim namanya, dia ditinggal mati oleh suaminya, lalu datanglah seorang melamar namanya Abu Talha. Abu Talha ini orang yang sangat kaya pada masa Rasulullah, orang yang mungkin orang-orang wanita berharap dilamar oleh dia. Nah, Abu Talha datang kepada Ummu Sulaim melamar, tapi Abu Talha saat itu masih belum muslim. Kata Ummu Sulaim, orang seperti kamu adalah orang yang semestinya tidak ditolak lamarannya, tapi kamu kafir, kamu tidak beriman. Aku tidak bisa menikah dengan orang kafir. Maka akhirnya apa? Abu Talha masuk Islam. Masuk Islam lalu menikah. Ini gambaran betapa walaupun secara manusiawi dia ini orang kaya, dia ini orang ganteng, dia ini dan itu, ya. Kalau orang enggak berpikir ketakwaan, ya udah terima ajalah dululah. Entar gimana kayak? Enggak begitu. Ya. Dia harus melihat dulu ini benar atau tidak, bagaimana nanti tentang ibadah saya, bagaimana nanti tentang ketakwaan saya dan lain sebagainya. Ya. Jadi semua harus kita lihat itu. Ya. Bahkan untuk perkara-perkara sederhana, kita beli baju. Ini baju bermasalah enggak dengan ketakwaan saya? Insyaallah. Begitu. Jadi sederhana. Makanan. Bermasalah enggak dengan ketakwaan saya? Ya. Ya. Maka apakah makanannya halal atau haram dan seterusnya? Bajunya apakah menutup aurat atau tidak? Memenuhi adab-adab dalam Islam atau tidak? Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita juga jadikan kebiasaan dalam kehidupan kita. Baik. Ya. Baik, begitu yang dapat sampaikan. Baik, terima kasih sahabat iDream semuanya. Luar biasa sekali ya. Kalau ketakwaan itu harusnya jadi barometer kita untuk menentukan pilihan-pilihan hidup dari semua aspek ya, dari mulai yang simple kita beli makanan, apakah makanan itu baik, bahkan mungkin kita harus berpikir ya apakah ini baik bagi kesehatan atau tidak, seperti itu ya, sampai sangat detail sekali gitu ya. Bahkan dalam hal-hal lain kita menentukan kepemimpinan nasional, menentukan pekerjaan dan sebagainya. Luar biasa sekali. Saya jadi teringat ini Ustaz, perkataan dari Ustaz Yusuf Mansur ya, yang beliau selalu bilang Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi menyertakan Allah itu dalam sebelum, saat dan juga setelahnya. Jadi itu luar biasa sekali ya. Baik, kita akan lanjut di pertanyaan. Ustaz, udah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan dari sahabat iDream. Yang pertama Ya, ini berkaitan dengan fenomena di masyarakat kita ya. Jadi ada orang yang kita lihat dia itu tidak lepas sembahyangnya ya. Maksudnya tidak lepas sholatnya, selalu sholat. Tapi dia masih merasakan banyak sekali permasalahan dalam hidup ya. Katakanlah misalnya keluarganya berantakan, kemudian juga rezekinya macet dan sebagainya. Tadi Ustadz sempat singgung, saya ingat sekali, itu adalah ujian. Ya, ujian, kemudian kita harus muhasabah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu selalu ujian? Apakah itu selalu ujian dan bagaimana kalau itu adalah azab? Nah, bagaimana kita membedakannya dan bagaimana sikap terbaik kita untuk merespon hal tersebut? Itu yang pertama, Ustaz. Silakan. Baik, sesungguhnya pada dasarnya hidup manusia itu adalah ujian. Pada dasarnya, apa saja yang dia alami mestinya dia nilai sebagai ujian, cobaan. Jadi kadang-kadang kita memang hanya mengatakan ujian itu pada hal-hal yang buruk, tidak. Yang baik pun mestinya ujian juga. Jadi kalau ente kuliah dapat nilai bagus, jangan bilang wah ini ujian. Jangan cuma ketika dapat nilai buruk dianggap ujian, begitu. Ketika sakit boleh katakan ujian, sehat pun juga uji. Jadi pada dasarnya semua kehidupan manusia itu ujian, ya. Kan jelas Allah Subhanahu wa nablukum bil khairi aw syarri fitnah, dan kami uji kalian dengan kebaikan atau keburukan. Makanya Nabi Sulaiman alaihi salam pun ketika mendapatkan merasakan betapa banyak karunia Allah Subhanahu wa taala menganggapnya sebagai ujian. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua karunia Tuhanku untuk menguji aku apakah aku kufur atau bersyukur, apakah aku syukur atau berkufur. Nah, atau kufur. Jadi bahwa apabila seseorang mengalami berbagai macam cobaan, keburukan, penderitaan dalam hidupnya, ya standar dasarnya memang adalah ujian. Sebagai orang yang beriman untuk menguji dia, ya. Kalau dia mendapatkan kesulitan, apakah dia sabar? Apabila dia mendapatkan kebaikan, apakah dia bersyukur? Ya. Tapi juga sebagai ajang muhasabah, ya, dia pun harus pandai melihat juga apa yang sesungguhnya menjadikan sebab Allah menguji saya seperti ini. Ya, sangat boleh jadi ini adalah buah dari ya ketaatan atau ketakwaan saya yang bermasalah. Dan ini yang suatu saat pernah diungkapkan oleh Abdullah ibnu Mubarak. Kata Abdullah ibnu Mubarak, dia gampang saja melihat level takwanya atau kondisi dan kualitas ketakwaannya. Kata dia, kalau saya sudah merasakan istri di rumah sudah sering membangkang, ya, kendaraan yang saya pakai, hewan biasa pada zaman itu, apakah kuda atau unta, sudah sulit dikendalikan, itu pertanda ketakwaan saya sedang menurun. Jadi dia langsung melihat dirinya. Jadi langsung segera dia kontak gitu ya. Kalau kita barangkali motor sering mogok, nah ini benar ketakwaan masalah ini. Hasil UAS nih. Hasil UASnya bermasalah. Wah, ketakwaan saya bermasalah. Jadi bagus begitu. Ada semacam upaya untuk membangun satu kesadaran bahwa karena apa? Karena Allah sudah katakan ketakwaan adalah merupakan solusi, ketakwaan akan mendatangkan rezeki. Berarti kalau ada permasalahan, berarti di sana yang jadi masalah. Begitu. Jadi sebagai bahan untuk evaluasi sangat bagus. Cuma kita ya, kepada orang yang boleh jadi sedang mengalami masalah, nggak perlu kita katakan wah ini bermasalah takwanya, nggak perlu gitu ya. Jadi jangan kita katakan wah ini sedang diazab oleh Allah. Ya, itu jangan. Itu bahasa yang sangat tidak layak. Maaf, seperti misalnya saudara kita yang sedang terkena musibah sekarang, gempa dan lain sebagainya, memang tidak tepat atau tidak layak kalau kita katakan mereka sedang diazab. Mereka ya boleh kita katakan sedang diuji. Baik. Tapi kita sebagai pribadi jika mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang katakanlah musibah dan lain sebagainya, sangat layak untuk mengevaluasi diri. Baik. Menilai diri kita ini ada problem tertentu ya, sehingga kok Allah berikan ujian yang berat ya. ya, ketakwaan. Maka dari situ kita mulai, ya, bukan berarti kemudian udahlah kita enggak cari solusi, tidak. Solusi yang paling utama perbaiki dulu ketakwaan, kemudian cari langkah-langkah teknis yang ada. Jadi ibarat rumah ini kalau bocor, jangan cuma ngepelnya doang. Kita kadang banyak mengatasi solusi cuma ngepelnya doang. Perbaiki gentengnya. Perbaiki gentengnya. Nah, ketakwaan itu ibarat gentengnya. Kita perbaiki dulu gentengnya, lalu kita bersihkan lantainya. Nah, permasalahan kita juga begitu. Kita katakanlah ekonomi berat, segala macam, dan seterusnya. Perbaiki dulu gentengnya. Perbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Ya, sholat kita, ibadah kita, muamalah kita, akhlak kita. Lalu kemudian lakukan solusi-solusi yang praktis sesuai dengan kasus-kasus yang kita alami. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi sahabat Aidrim semua, jawaban dari Ustadz. Pada intinya adalah kita harus senantiasa positif bahwa ini adalah ujian dari Allah yang ingin menguji kita untuk naik ke level selanjutnya. Dan ingat, ujian itu bukan hanya pada hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita, tapi ketika kita dapat nikmat juga itu adalah ujian. Dan jangan lupa pada bab muasabah itu jangan sampai dihilangkan ya, kita tetap evaluasi diri dan juga tetap cari solusi. Kita lanjut yang kedua, ini Ustaz ada pertanyaan. Jadi di Al-Quran itu ada kalimat misalnya birru wa taqwa gitu kan. Kemudian juga ini tambahan dari saya pribadi, di Jumatan kita sering mendengarkan dari khotib, ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih ini seperti apa? Jadi al-birru wa taqwa dan haqqa tuqatih ini apa penjelasannya Ustaz? Ya. Baik, albir takwa sudah kita jelaskan tadi. Albir sebenarnya juga memiliki makna takwa juga. Jadi dia ini ibarat kata-kata yang seperti iman dan Islam. Kalau kita sering ditanya apa bedanya iman dan Islam, itu kadang-kadang orang suka bingung juga. Iman berarti kepercayaan, Islam adalah misalnya pengamalan. Apakah dalam iman tidak ada pengamalan? Apakah dalam Islam tidak ada kepercayaan, keyakinan? Begitu ya. Ini yang disebut oleh para ulama kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan yang apabila disebut secara berbarengan, dia memiliki makna khususnya masing-masing. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, dia memiliki makna yang sama. Maksudnya, kalau disebut iman, ya yang dimaksud adalah iman dan Islam. Kalau disebut Islam, berarti juga memang iman dan Islam juga. Ya, artinya yang namanya Islam ada keyakinan, ada pengamalan. Yang namanya iman juga keyakinan dan pengamalan. Tapi kalau disebut secara berbarengan iman dan Islam, maka biasanya yang masing-masing kalimat memiliki makna spesifik. Misalnya kalau disebut iman dan Islam, kalau iman penekanannya pada keyakinan. Islam penekanannya pada pengamalan. Jadi dia kalau disebut para ulama dua kalimat yang apabila berkumpul dia terpisah, apabila terpisah dia berkumpul. Ya, gitu. Jadi kalimat yang idza ijtama'a ikhtalafa wa idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a ittahada. Kalimat yang apabila kumpul dia disebutkan dalam satu ungkapan, ya, iman dan Islam, berarti dia memiliki makna spesifik. Tapi kalau terpisah satu sama lain dia melengkapi. Iman ya Islam, Islam ya iman. Nah, sama juga dengan albir atau takwa, ya. Albir dan takwa sebenarnya dua kalimat yang sama. Jadi kalau disebut albir, ya, kebaikan, ini bukan bir di kita ya. Albir dalam bahasa Arab, orang-orang suka bingung. Bir, ya. Albir dalam bahasa itu kebaikan. Nah, kebaikan itu juga maknanya takwa. Ya. Takwa sudah kita ketahui. Tapi kalau disebutkan secara berbarengan, ya, seperti dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolonglah dalam albir, kebaikan dan takwa, biasa diartikan begitu. Akan tapi para ulama kalau disebutkan seperti itu berbarengan, berarti albir penekanannya adalah melakukan amalan-amalan yang diperintahkan. Kalau at-taqwa, ya, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Jadi perkara, kalau takwa kalau disebutkan secara bersamaan, maka takwa lebih fokus pada meninggalkan apa yang Allah larang, bir melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ya, intinya itu takwa juga sebenarnya, ya, kedua-duanya. Ya, makanya diriwayatkan suatu saat Abu Hurairah pernah ditanya oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apakah takwa itu? kata Abu Hurairah, kamu pernah enggak lewat jalan yang ada durinya? Ya pernah. Bagaimana sikap kamu? Ya saya menghindar, saya hati-hati. Ya, kata Abu Hurairah, zakat tuqa. Itulah yang namanya takwa. Artinya takwa itu enggak sembarang orang apa lewat saja, ambil saja, lakukan saja, tidak. Segala sesuatu diperhitungkan, dinilai dulu. Dia mau jalan, oh ada yang kayak gini, ditinggalkan, dihindari. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan, ya. Dia mau melakukan suatu ini, wah masa saya lakukan ini, nanti saya enggak sholat. Nah itu artinya, itulah takwa. Ya, itulah takwa. Takwa artinya mencegah seseorang dari melakukan satu tindakan yang kalau dia lakukan ya melanggar ajaran Allah. Gitu ya. Maka penekanan takwa jika disebutkan secara berbarengan dengan albirru ini adalah memang untuk meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Adapun ayat yang sering kita dengar juga memang seperti dalam khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, tentu ini untuk memberikan makna bahwa ketakwaan kita kepada Allah mestinya ketakwaan yang maksimal. Ketakwaan yang ya tidak setengah-setengah, ketakwaan yang tidak asal-asalan. Tapi ketakwaan yang sedapat mungkin kita lakukan dengan yang paling baik dan paling maksimal yang dapat Allah, yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan pada kita. Katakanlah masalah sholat, ya, jangan sampai sholat sekedar yang penting sudah gugur kewajiban. Ya, mau sholatnya enggak khusyuk atau mau sholatnya di akhir waktu, mau sholatnya tidak jamaah, dia tidak pedulikan. Tapi kalau orang yang ingin hakku tuqati, dia usahakan sholat, iya, tapi saya ingin sholat dengan sholat yang paling Allah cintai dan ridhai. Sholatnya di awal waktu, dia usahakan berjamaah, dia usahakan khusyuk, bahkan dari segi tampilan pun, ya, dari segi tampilan. Ya, giliran kondangan dandannya setengah jam, sholat ambil kaos lalu jalan, ya, tuh kaos di belakang udah gambar macam-macam, tulisannya macam-macam, kesian orang yang di belakang baca melulu ketika dia sholat. Ya, apa maksudnya apa? Sholatnya enggak, padahal kata Allah apa? Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya, kalau mau sholat ambil perhiasan, maksudnya ambil pakaian kalian yang menutup aurat. Ya, kita berwudu dengan baik di rumah. Ya. Kemudian jalan dengan tenang. Begitu. Ya. Kalaupun misalnya imam sudah sholat, tenang saja. Artinya sebuah langkah yang dari awal sudah, kemudian kita sholat sunnah, kemudian kita berdoa. Jadi itu haqqatu qatihnya seperti itu. Enggak sekedar asal. Puasa juga begitu, enggak sekedar kita enggak makan, enggak minum, tapi bagaimana kita menjaga lisan kita, pandangan kita, dan seterusnya. Dan seterusnya. Bersedekah juga begitu, ya, enggak sekedar sedekah, ya, sedekah pas-pasan benar. Ya, 2000 aja udah berat benar sedekah. Begitu ya. Giliran kita beli ini, beli itu terasa ringan. Nah, ini yang dimaksud dengan haqqatuqa. Juga termasuk haqqatuqa adalah enggak gampang kalah kalau kita menghadapi ujian, cobaan, ya, rajin sholat segala macam diuji. Jangan kemudian nggak usah sholat deh, ya, ngaji ujian ini itu langsung dia kendor semangatnya. Tidak, ya memang pasti akan ada ujian dan cobaan. Nah, orang yang haqqatu qati insya Allah akan dapat melewati ujian-ujian dan cobaan tersebut. Dahsyat ya, sahabat Aidrun semuanya. Itu tadi jawaban dari pertanyaan kita yang kedua. Dan ini terakhir banget dari saya pribadi sebenarnya, Ustaz, ya. Tadi kita sangat banyak berbicara tentang wujud konkret dari ketakwaan itu sendiri, Ustaz, ya. Dari hal yang sederhana sampai di level-level memilih kepemimpinan dan juga pekerjaan dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya adalah di generasi kita sekarang, terutama buat generasi muda, dengan berbagai macam tantangan yang ada di depan, tantangan gimana harus cermat memilah informasi menggunakan kecanggihan teknologi. Kita punya teman-teman yang mungkin berbeda pendapat dengan kita, enggak sama dengan kita. Ini bagaimana ketakwaan itu hadir dulu, Ustaz, dalam diri kita. Jadi sebelum pada tahap kita ini menjalankan ajaran Allah, syariat Allah, bagaimana kita tuh mau menggerakkan dulu, menggerakkan kita tuh okay, saya bertakwa. Ini kiat-kiatnya apa? Tapi Ustaz di awal sempat singgung dengan ilmu pertama. Lalu apa lagi, Ustaz, yang kira-kira bisa dipesankan untuk generasi muda sekarang seperti itu? Ya, ketakwaan ini juga sama dengan keimanan, ya. Artinya dia paralel dengan keimanan. Maka ketakwaan tidak bisa akan terwujud ketika keimanan kita lemah. Ya, berarti memang perkara yang sangat mendasar untuk membangun dan menyuburkan ketakwaan adalah menyuburkan keimanan. Ya, berarti memang harus ada upaya terus-menerus dari diri kita bagaimana agar iman kita ini terus tumbuh subur. Ya, makanya di kalangan para sahabat terkenal satu ungkapan, hayya bina najlis nu'min sa'ah. Mari kita duduk, ya, kita segarkan iman kita. Ya, seperti acara kita nih, manis ini kan majelis iman dan Islam. Memaniskan ya, iman gitu. Memaniskan iman. Bagaimana iman ini selalu segar dalam hidup kita. Ya, karena itu majelis-majelis, ya, saat-saat di mana kita bisa meningkatkan keimanan, baik yang sifatnya komunitas seperti ini atau juga yang sifatnya individu di mana kita muhasabah, berzikir, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan keimanan kita. Artinya iman ini merupakan bahan bakar yang sangat mendasar bagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ingin mewujudkan ketakwaannya, paralel dia harus mewujudkan dan menyuburkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim selayaknya selalu berupaya untuk, ya, dari waktu ke waktu, ya, mencas lagi imannya, menyegarkan lagi imannya, sebab memang juga dalam hadis Rasulullah katakan innal iman la yakhlaq mislama yakhlaqu thawbi ahadikum. Iman itu dapat lapuk seperti lapuknya baju kalian. Jadi kalau kita taruh baju gitu ya, kalau orang Depok bilang dijembrengin aja begitu. Ya. Dijembrengin aja, enggak dicuci, enggak diapain, taruh aja di depan, kira-kira lama-lama rusak enggak? Rusak. Lapuk. Iman kita begitu. Iman kita didiemin, enggak pernah dirawat, enggak pernah disiram, enggak pernah. Ya lama-lama akan rusak. Nah, kalau udah lama rusak ya tentu akan mempengaruhi ketakwaan gitu. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu, maka kuatkan iman kita. Baik. Ya tadi juga ditambah dengan ilmu kita, juga ditambah lagi dengan doa-doa kita. Doa-doa kita. Maka di antara doa yang Rasulullah ajarkan adalah agar kita menjadi bertakwa. Apa doanya? Kata Rasulullah, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-gina. Ya Allah, aku mohon padamu al-huda. Petunjuk. Apa huda? Petunjuk. Tuqa, ketakwaan. Afaf dan gina. Afaf adalah sifat menjaga diri dari maksiat. Afaf, ifah, gina, kayaan, kecukupan. Kecukupan. Itu boleh tuh buat nama anak, bagus. Huda. Kalau tuko mungkin kurang cocok ya, di entar orang jadi mikirnya apa begitu ya. Huda. Huda. Afaf bagus. Rina. Bagus. Artinya ya, nama-nama yang cukup bagus dan itu menjadi doa kita. Ya, menjadi doa kita. Ya, Taki, kalau orang ada sebagian kita yang namain anaknya Taki itu bagus. Taki Malik. Artinya iya. Artinya maknanya takwa juga. Maknanya takwa juga. Artinya mohon tentu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terbimbing dalam ketakwaan. Juga tentu saja penting juga kita mencari lingkungan sahabat yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa. Dekatlah dengan orang-orang yang bertakwa. Kata Imam Syafi'i, saya senang dengan orang-orang soleh meskipun saya tidak seperti mereka. Uhibbus solihin, saya cinta dengan orang-orang soleh meskipun saya bukan orang soleh. Ya, itu kerendah hatian beliau. Ya, ya, jadi minimal kita cinta mereka. Jangan sampai udahlah nggak soleh, udahlah nggak bertakwa, kesel sama orang bertakwa, begitu ya. Tambah jauh aja. Paling nggak kalaupun kita masih merasa jauh dari orang bertakwa atau jauh dari ketakwaan, kita cintai dulu orang-orang yang bertakwa. Bahkan Rasulullah juga pesannya apa? La ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Sampai kayak gitu. Jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya gitu. Maka saya ingat ya, orang-orang tua dulu itu ini bukan berarti kemudian antara undang ustaz makanlah, enggak, bukan berarti begitu. Orang-orang tua dulu sangat sangat senang. Saya ingat sekali orang tua saya, Allah yarham, itu senang sekali ngundang ustaz, kiai makan di rumah. Jadi mereka itu pakai itu, ya, apa ilmunya itu. Ya. La ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Ini jangan berarti ntar Ojan ngundang, wah saya undang ustaz nih. Siapa aja, enggak mesti harus ustaz ya. Lihat ada teman-teman bertakwa, teman-temannya masya Allah orang soleh dan lain sebagainya. Ya. Jadi harus kita rubah itu ininya, pertanyaannya. Biasanya kita suka tanya sama teman kita, ayo kapan traktir saya? Sekarang harus kita rubah, ayo kapan saya traktir? Begitu harusnya. Ya. Yeah. Sekarang jawabannya. Jadi sampai seperti itu, bagaimana kita membangun ketakwaan ini, ya. Dan juga ya tentu kita di masyarakat kita, di lingkungan kita. Makanya itulah kenapa kita juga diperintahkan untuk berdakwah, untuk mengajarkan kebaikan, agar lingkungan kita juga lingkungan yang bertakwa. Jadi jangan kemudian kita langsung punya kesimpulan, ah di sini mah susah, nggak kayak di sana mah enak, orang-orang pada sholat, pada baik-baik, di sini orang-orang nggak baik. Ya itu berarti tantangan buat kita, bagaimana agar dapat merubah sesuatu yang tadinya lingkungannya kurang baik menjadi baik, menjadi baik. Bertakwa. Banyak para ulama, para da'i yang tinggal satu daerah yang dulunya tempat yang sangat tidak baik, kemudian dia rubah, dia ajak, dan lain. Akhirnya menjadi masyarakat yang baik. Ya, jadi memang mau tidak mau harus kita upayakan. Jadi takwa tentu tidak hadir sendirinya begitu saja, akan tapi sebagai sebuah upaya dan kesadaran bagi kita bahwa hidup ini enggak ada pilihan lain. Ini ketakwaan bukan alternatif. Bukan alternatif. Dia adalah tuntutan karena enggak ada pilihan lain. Karena Islam enggak ada pilihan lain. Enggak ada pilihan selain Islam. Bagi kita orang mukmin, Islam itu bukan alternatif. Wah, ini enggak cocok nih, maka pakai Islam, tidak. Dari awal kita harus sudah mengatakan Islamlah pilihan pertama, maka ketakwaan juga bukan alternatif. Ketakwaan harus menjadi prinsip kehidupan kita. Ya, karena sejak awal sudah kita yakini Allah Tuhan kita dengan segala kebenaran dan kekuasaannya, maka ajaran-ajaran yang dia bawa bagi kehidupan kita adalah satu-satunya patokan dan panduan utama dalam kita hidup dan bermasyarakat. Sahabat Edrim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sangat tampak dan jelas sekali dari apa yang sudah kita bicarakan dalam acara ini, bahwa ketakwaan tak lain merupakan realisasi dari keimanan. Ya, jadi nonsens orang berbicara tentang iman, mengaku dirinya beriman, namun dia tidak bertakwa. Ya, namun dia tidak bertakwa. Artinya dia harus mewujudkan dalam kehidupannya nilai-nilai ketakwaan, yaitu tunduk patuh kepada apa yang Allah perintahkan dalam semua hal, ya, tidak hanya dalam 1-2 perkara, dalam semua hal. Dan juga meninggalkan apa yang Allah larang juga dalam semua hal, ya, bukan cuma dia tidak berzina, tidak minuman keras, termasuk semua pembicaraannya dalam hal berpakaian dan seterusnya. Jadi takwa adalah realisasi keimanan. Cuma yang harus juga digarisbawahi, jangan dipahami juga takwa itu sebagai sesuatu yang seakan-akan mengkungkung, membatasi, ya, menyebabkan hidup kita jadi susah. Justru sebaliknya, ya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Islam, Rasulullah, sebagai rahmat lil alamin, sebagai kasih sayang. Maka apa yang Allah perintahkan kita dalam bentuk takwa itu tak lain merupakan kasih sayang Allah kepada kita, karena pasti di dalamnya akan mengandung kebaikan dalam kehidupan kita, mengandung faktor-faktor keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Jadi ketakwaan ini sesungguhnya adalah intinya untuk kita. Allah yang tetapkan, tapi faedah manfaatnya untuk kita. Makanya Allah katakan, kalau kalian berbuat baik itu untuk kalian. Kalau kalian berbuat buruk, pada dasarnya kalian berbuat buruk untuk kalian. Jadi jangan sampai ada kesan kalau jadi orang bertakwa entar susah, entar repot, entar ribet, entar tidak. Justru jadi orang bertakwa, insya Allah hidup kita nyaman, hidup kita baik, hidup kita akan berkah, ya, di dunia, apalagi di akhir, apalagi di akhirat. Itu saja yang mungkin dapat saya simpulkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan katsir. Pandanglah takwa dengan penuh positif, bahwa takwa ini adalah kebutuhan dan kasih sayang Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka insya Allah kehidupan kita 24 jam kita insya Allah akan menjadi barokah, dan tentu banyak kemuliaan, banyak kebaikan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Itu Sobat iDream, kesimpulan dari kajian kita pada hari ini. Sekali lagi jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Abdullah Haidir LC, pembina situs manhajuna.com dan juga wakil IKD Depok, telah kembali bisa memberikan materi di iDream Radio 1044 AM. Sobat iDream, jangan lupa juga untuk menyaksikan manis ini di channel YouTube kita di iDream Radio, dan juga siaran kita di iDream Radio 1044 AM. Saya Rangga Kusumo, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas segala perhatian dan juga kesediaan sahabat Aidrim untuk mendengarkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.